Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Kalimah alifah rahimullah ta'ala nafa nabihi wa bi'ulum fidarin amin. Wa gala al-khafu sadiq wa sallahina wa lagablahu fina sallah. وقال الخوف الصادق يعمل في محو الشهوات النفسانية والهمم الدنية عمل النار في إهراق الأشجار. قال الله تعالى فأصابها عصار فيه نار فاحترقت. والرجاء الصادق يعمل في استخراج النيات الطيبة والأعمال الصالحة عمل الماء في الأرض الهامدة الخاشعة. قال الله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. قال الخوف الصادق يعني ketakutan yang sungguh, ketakutan yang benar, bukan dibuat-buat. Ya malu, dia itu berlaku di dalam menghilangkan syahwat nafsu yang berasal daripada hawa nafsu, wal himamid dunya, dan keinginan-keinginan yang rendah. Amalan nar sama seperti berlakunya api di dalam membakar pepohonan. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, fa asabaha isarun fihi nar. Maka kemudian dikenai dengan sebuah perasan. Jadi maksudnya kayu yang sudah diperas, fihi nar, yang ada apinya, fahtarakat, maka akan terbakar dengan cepat. Karena tambah kering kayu itu, tambah cepat terbakarnya. Nah, begitu pula seseorang itu jika takut pada Allah Ta'ala dengan takut, dengan ketakutan yang benar, itu berlakunya di dalam diri, di dalam menghancurkan hawa nafsu dan juga nafsu-nafsu yang menjadi tuntutannya, itu sama seperti terbakarnya api kering oleh api. Jadi bagaimana cara mengetahui tentang khauf as-shadiq itu? Ada khauf kadzib, ada khauf shadiq. Khauf shadiq itu adalah ketakwaan itu yang sebenarnya. Takwa yang dilaksanakan karena Allah, yang berlaku karena Allah, bukan karena manusia atau karena hal lainnya. Dia yang sudah mencapai maqam muraqabah, sehingga dia benar-benar merasa takut pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala benar-benar mengawasinya. Allah Ta'ala benar-benar menyaksikannya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala benar-benar akan mengganjarnya. Sehingga dia merasa takut. Nah, rasa takut yang semacam ini di dalam menghancurkan hawa nafsu dan tuntutannya di dalam diri itu sama seperti api yang membakar kayu. Jadi paling cepat gitu. Paling cepat di dalam membakarkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya adalah dengan bertakwa kepada Allah SWT. Takwa itu adalah keimanan. Iman itu bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Halo. Untuk siapa? Ya, itu yang untuk yang janilon ya. 5 aja, 5 dan lebih 200 harganya. Yang 150, 130. Ya. Saya lagi ngajar lagi straight. Wa raja'u shadiq ya'malu fi istikhrajin niyyati thayyibah wal a'mali shalihah 'amalal ma fil ardil hamidah al khashi'ah. Begitu pula yang namanya harapan yang sungguh-sungguh, angan-angan yang benar, kesungguhan yang dibenarkan dalam agama itu, itu berlakunya di dalam diri sama seperti tanah yang sangat subur, kemudian disiram dengan air sehingga akan cepat menumbuhkan pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Jadi rojak sodik sama khauf sodik, itu dua-duanya itu adalah dua makom yang harus kita lalui. Kita terlalu khauf, salah. Terlalu rojak, salah. Jadi harusnya apa? Dua-duanya itu sama seperti kedua sayap bagi seekor burung. Ada burung terbang dengan satu sayap, nggak bisa terbang. Apalagi nggak ada dua sayapnya sama sekali, pasti dia nggak bisa terbang. Kalau dengan satu sayap dia bisa terbang, tapi dia terbangnya tidak maksimal. Tapi kalau dua sayap, maka dia pasti akan terbang. Nah, gitu. Jadi seseorang manusia itu nggak boleh terlalu rojak. Wah, aku kan umatnya Nabi Muhammad, pasti selamat. Aku kan sudah pernah mondok, pasti selamat. Nggak boleh. Nah, itu pula sama rasa ketakutan yang sesungguhnya. Takutnya sampai amal ibadah kita selama ini yang kita lakukan, takutnya gak diterima sama Allah SWT. Karena memang aku ini, jadi dari dulu itu selalu mengamalkan sholat atau ibadah itu tanpa ilmu, baru sekarang sadarnya. Berarti yang dulu-dulu gak diterima. Takut. Yang semacam itu juga gak dibenarkan. Nah, jadi harus diantara maqamul khauf wa roja. Nah, cuma khaufnya harus shadiq, roja juga harus shadiq. Ngerti gak? Jadi khaufnya harus shadiq, rojanya juga harus shadiq. Khauf yang shadiq itu bagaimana? Khauf shadiq itu bukan orang yang yahannu takut. Tahu yahannu? Pura-pura. Pura-pura takut. Orang kalau takut beneran, sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Itu kalau takut beneran. Sama seperti ada satu orang katanya. Satu orang ini, di rumahnya itu ada maling. Nah, dia perempuan, bukan laki-laki. Takut kan? Lebih takut kehilangan dirinya daripada kehilangan hartanya. Sehingga dia pada waktu itu lari, meloncati sungai. Sungai itu kan kira-kira hampir 2 meter setengah. Bisa meloncat 2 meter setengah? Jadi 1 meter aja, kalau bisa perempuan meloncat hebat. Kalau laki sih bisa. Tapi 2 meter setengah. Nah, subhanallah, dari saking takutnya, itu sampai bisa melewati sungai itu, loncatnya. Nah, tapi setelah dia itu sadar, suruh loncat lagi nggak bisa, pasti nyegur. Nah, gitu. Kenapa demikian? Agak khauf yang benar-benar. Jadi takut yang benar-benar pada Allah SWT. Ini bukan pada Allah Taala, tapi takut pada siapa? Maling, gitu. Tapi benar takutnya. Bukan bohongan, bukan setengah-setengah, tapi benar-benar takut. Yang semacam ini bisa membakar rasa tuntutan hawa nafsu dalam diri kita itu seperti terbakarnya kayu sepah atau habis perasan itu, sisa-sisa perasan itu yang sudah kering dibakar kan cepat bakarnya. Nah, begitu pula kalau kita berharap, saya berharap itu ada bagusnya supaya kita tidak putus asa. Tapi kalau kita khauf, Ada bagusnya, supaya kita tidak terlalu apa? Meremehkan. Jadi dua-duanya itu harus ada pada diri seorang mukmin, pada diri seorang muslim. Jadi jangan terlalu khauf, sehingga nantinya dia itu akan menjadi seseorang yang putus asa. Jangan terlalu raja, karena takutnya dia itu terlalu meremehkan, dan akhirnya dia terjerumus ke dalam dosa. Nah, jadi harus diantara dua-duanya itu, antara khauf dan roja. Nah, jadi seperti itu. Wa qala yang bagi antu waqidallaka sirajan minal ilmin nafi' wal amali shalih. Tastadi'u bihi fi laili dulumatid dunya hatta yattali 'alaika fajrul maut aw syamsus sa'ah. Fa innaka in baqita fi lailiha bila sirajin tantadiru turu'a hadzal fajr aw sutu'i hadzal syams. Haqqa 'alaika qaulullah ta'ala wa man kana fi hadzi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Jadi ini pesan beliau untuk kita semuanya. Seharusnya kalian itu menyalakan suatu lampu. Lampu itu suatu ibarat, bukan sungguhan, cuma sebuah permisalan. Minal ilmi nafi', lampu itu bagaikan yang dituju itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, karena keduanya itu merupakan cahaya yang akan menerangi kita. Tastadi'u bihi laila fi laili dhulumatid dunya, yang dengannya akan menyinari pada malam-malam kegelapan dunia. Hatta yatali alika fajrul maut, sampai datang kepada kamu terbitnya fajar kematian atau datang kematian. Usam susah, atau akan datang matahari yang menyingsing. Nah, sehingga apa? Baru akan tampak jelas gitu. Maksudnya kalau sudah datang kematian atau kiamat. Ah, gitulah. Fa innaka in baqita fi lailiha bila sirajin, karena kalau kamu berada pada malam-malam tersebut tanpa cahaya, tanpa lampu, dan tadzuru asal fajar, maka kamu itu akan diam, tidak akan bergerak. Kenapa? Karena kamu menunggu. Kalau bergerak, kamu takut sampai jatuh ke dalam jurang, ke dalam kubangan. Kita enggak tahu, enggak kelihatan mata malam. Ya sekarang ada lampu, dulu ini ibaratnya dulu kalau waktu tidak ada lampu gitu. Dan kalau tidak ada lampu gimana caranya kalau malam hari jalan, kan nggak bisa. Au sutu ahadza syams, atau terbitnya matahari. Nah, salah satu yang ditunggu. Jadi kalau malam hari itu kamu berada di kegelapan, kamu nggak punya lampu, yang terjadi apa? Ima kamu itu nunggu sampai matahari terbit, atau kamu nunggu lampu. Kalau ada lampu kita bisa jalan. Tapi kalau nggak ada lampu, udah tunggu sampai matahari terbit. Salah satu daripada dua itu. Dan nggak mungkin kita itu akan berjalan di malam hari. Pasti banyak celakanya daripada selamatnya. Nah, begitu pula di dunia itu seperti itu. Jadi dunia itu, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, diibaratkan, dunia itu sama seperti lembah. Di mana lembah itu banyak terdapatkan bukit-bukit yang terjal. Yang diantara di sela-sela bukit-bukit yang terjal itu terdapatkan apa? Jurang-jurang yang curam. Yang kalau salah kita itu melewat, itu bukan tanah, tapi terjal, batu-batu yang terjal tuh, bukit-bukit yang terjal yang terbuat dari batu. Sehingga kalau kita jatuh ya habis, masalah mah gitu. Nah, masalahnya lembah-lembahnya itu banyak. Yang ada lubang-lubangnya itu ataupun jurang-jurangnya itu yang ada di dalam lembah itu. Lembah, bukan di atas. Di atas masih mending, masih ada bulan. Ini lembah lagi, sudah malam pas lembah lagi. Sehingga kalau kamu mau berjalan itu membutuhkan salah satu daripada dua. Salah satu daripada dua. Kalau enggak lampu yang kamu punya, sehingga kamu bisa melihat dengan sinar lampu itu dan bisa selamat sampai keluar ke lembah. Atau tunggu sampai fajar menyingsing. Salah satu daripada dua itu. Nah, ngerti enggak? Nah, ini dua ini ibaratnya kata Imam Ghazali itu adalah ilmu. Ilmu. Ya kan? Yang satunya apa? Lampu itu ilmu, sedangkan matahari apa? Matahari itu akal. Yang nantinya dengan cara pengalaman dia akan mengetahui dengan sendirinya bahwasanya orang. Jadi sama seperti kita. Kita enggak mondok, enggak pernah belajar ilmu agama, nanti setelah kita tua pasti menyesal. Coba aku dulu mondok, coba aku dulu tuh belajar agama, enggak bakal jadi seperti ini. Jadi akal yang menentukan itu. Nanti tunggu sampai fajar menyingsing. Jadi salah satu, kamu mau nunggu, silakan, tapi lama waktunya. Kalau enggak mau nunggu, cari lampu, kamu jalan. Nah, dunia itu seperti itu. Jadi seperti sekarang ini, kita berada di zaman yang sangat-sangat membingungkan. Sangat-sangat mengkhawatirkan bagi keimanan ya dan ketakwaan kita. sangat mengkhawatirkan. Kalau ini sekarang mengkhawatirkan untuk kita dan anak-anak kita, bagaimana 10 tahun kemudian yang itu akan menjadi generasi kalian semuanya. Nah, coba lihat bagaimana sekarang ini. Perda-perda tentang Islam semuanya akan dihapuskan. Kemudian ditambah lagi sesuatu nuansa Islami akan dihilangkan. Nah, kan seperti itu sekarang. Coba lihat kemarin itu. Warteg yang diobrak-abrik sama Satpol PP kemudian menjadi sebuah keprihatinan umat. Tapi keprihatinan itu bukan dari segi letak kesalahan yang dilakukan oleh si ibu itu, tapi karena ingkar nahi atau mengingkari sebuah kemungkaran itu dengan cara yang seperti itu sudah tidak dianggap lagi sebuah hal yang bisa diterima untuk zaman sekarang ini. Nah, ini padahal itu dilakukan oleh siapa? Bukan disweeping oleh ormas, tapi disweeping oleh Satpol PP. Satpol PP milik siapa? Milik pemerintah. Nah, sehingga apa? Banyak hujatan. Kemudian banyak empati dan simpati kepada si ibu itu. Bahkan sampai pejabat-pejabat ngasih bantuan. Nah, artinya lihat bagaimana. Ini sebuah hal yang mungkar. Sebuah hal yang mungkar. Salahnya siapa? Sudah ada perdanya kok. Nggak boleh jualan siang hari. Kenapa dia jual? Harusnya kan dia itu tahu sendiri. Katanya alasannya dia nggak bisa baca. Emang nggak ada yang ngasih tahu keluarganya? Emang satu keluarga nggak bisa baca semuanya? Nah itu. Nah, tapi kemudian dibesar-besarkan dan sebagainya. Untuk apa? Dibesar-besarkan itu supaya nggak ada lagi nuansa Islam di Indonesia ini. Nggak ada lagi perda-perda Islam. Gitu. Jadi kita digencet betul sebegitunya. Dan serapinya, ini adalah sesuatu sistem yang sistematik. Jadi cara menghapuskan, cara menyerang kita itu dengan cara sistematik, itu namanya. Inilah zamannya sekarang ini. Jadi kita itu diombang-ambingkan, dipermainkan, dan sebagainya. Dan kita ingin dijauhkan daripada Islam yang sebenarnya. Sehingga kita itu menjadi Islam-Islam yang abangan. Islam-Islam yang bukan enggak ada keimanan dan ketakwaan. Kita menjadikan sama seperti di Timur Tengah dan sebagainya. Yang nantinya kita akan dihancurkan. Kalau sudah tidak ada nuansa Islam, enggak ada keimanan, enggak ada ketakwaan, itu yang akan terjadi. Ini sekarang-sekarang kita seperti itu. Nah, oleh karenanya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memperkuat diri. Memperkuat diri, bagaimana caranya? Memperkuat diri dengan ini. Dengan ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Walaupun pemerintahnya enggak mendukung, walaupun semua masyarakat tidak mendukung, tapi kita punya keimanan, Allah yang mengatur semuanya. Allah yang mempunyai bumi. Allah yang mengatur manusia. Allah bahkan yang mengatur alam semesta. Mereka bisa apa? Dibandingkan dengan Allah SWT, tidak bisa apa-apa. Tetap, agama Islam ini, tetap dialah yang akan nampak, dialah yang akan muncul, dialah yang akan berkuasa nantinya. Jadi artinya apa? Walaupun ditekan sedemikian rupa, tetap saja nanti firman Allah itu akan tampak nyata kepada diri kita semua. Zahakal haqqu, zaharal haqqu, wa zahakal batilu, innal batila kana zahuka. Itu pasti. Silahkan mereka berbuat seperti itu. Melecehkan agama, silahkan. Tapi lihat. Lihat bagi mereka yang melakukannya, nanti di kuburan, lihat apa yang akan terjadi. Atau di kehidupan di dunia ini. Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nashruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu akan terjadi di dunia sebelum di akhirat. Dan lagi nanti setelah mereka dikubur. Dan lihat nanti bagaimana Islam itu. Bukan tambah pudar. Terus tambah akan tersebar walaupun kekuasaan itu menekan dan sebagainya, Allah tidak bisa ditekan. Yuriduna yutfi'u nurallahi bi'afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Mereka ingin memadamkan api keislaman ini atau cahaya keislaman ini, tapi Allah Ta'ala tidak berkehendak kecuali pasti terus akan berkabar, terus akan berkembang, terus akan bercahaya. Jadi itu yang akan terjadi ya. Nah, oleh karena itu yang paling penting sekarang kalau kita mau menyelamatkan umat apa? Kita rayu anak-anak kita rayu saudara kita rayu handai tolan kita rayu sahabat kita untuk supaya datang seperti ini. Kenapa? Inilah kekuatan sesungguhnya daripada kaum muslimin. Nggak mungkin ada kekuatan yang lainnya. Nggak perlu kita datang untuk menguatkan keimanan, ketakwaan itu. Misalnya dong kita datang kepada seorang wali, seorang alim. Enggak. Tapi datang untuk belajar. Datang untuk hadir majlis taklim. Ini yang menguatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena kalau sudah keimanan ada di dalam hati kita, dimanapun kita berada, maka tetap kita itu akan berkobar-kobar keimanan dalam diri kita. Sama seperti yang terjadi kepada Alima, kepada siapa? Muhammad Ali rahimahullah tadi, yang sering Ustaz ceritakan. Gitu. Dia hidup di Amerika. Tapi keimanan sudah berkobar di dalam hatinya. Sehingga ketika dia ditanya, semua selebritis yang ada itu pasti dengan bodyguardnya. Tapi kenapa engkau tidak punya bodyguard? Maka dia jawab, jangan salah, aku pun juga pakai bodyguard. Cuma bodyguardku bukan seperti bodyguard mereka. Bodyguardku selalu mengawasi aku dimanapun aku berada. Bodyguardku justru yang memberikan makan aku, memberikan minum aku, memberikan kekuatan aku, bahkan memberikan nafas kepadaku. Tahukah anda siapa dia? Enggak, dia adalah Allah. Nah, dia bilang gitu. Nah, itu padahal dia seorang Muhammad Ali. Gitu. Jadi dia selalu kemana-mana dia bawa sebuah korek. Dia enggak ngerokok, tapi dia bawa korek. Ketika dia terlintas atau berbuat maksiat, maka dinyalakan dekat tangannya itu. Sehingga terasa panas kan? Lalu dia katakan, dengan api dunia saja kamu tidak sanggup, apalagi dengan api akhirat nanti. Nah, dari mana dia dapatkan ini? Karena ilmu. Karena ilmu yang menerangi hatinya gitu. Nah, jadi ilmu itu, manfaat ilmu itu sangatlah besar. Nah, jadi cukup kalau tidak ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang kemanfaatan ilmu kecuali hadis ini, maka cukup. Apa itu? Man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala dan kebaikan, maka Allah akan memperdalamkannya di dalam agama. Qala radhiyallahu anhu, kafa bin najati minan nar masubatun wa kafa bihirman jannah uqubatun. Berkata beliau, cukup seseorang itu dianggap mempunyai makom yang tinggi, masubah itu suatu kedudukan, jika dia itu selamat daripada api neraka. Dan cukup seseorang itu dianggap tersiksa jika dia itu telah diharamkan surga. Nah, ini saatnya, bulan ini saatnya untuk kita dibaik-baikan surga dan diharamkan neraka bagi kita semuanya gitu. Ini saatnya untuk kita mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya tentunya bukan dengan cara yang mudah, tapi dengan cara yang sulit. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ala inna silatullah ghaliyah, ala inna silatullah ghaliyah, ala wahiya al-jannah. Ketahuilah bahwasanya barang yang dijanjikan Allah Ta'ala dengan tahajudmu, dengan sabarmu, dengan istiqomahmu, dengan sholatmu, dengan sodakahmu, dengan semua yang kalian lakukan daripada amal kebaikan itu, pahala yang Allah janjikan, balasan yang Allah janjikan itu sangat mahal. Apa itu? Kata Nabi SAW, itu adalah surga. Mala aynun ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala galbi bashar. Gak pernah dilihat oleh manusia, gak pernah didengar oleh telinga manusia, bahkan gak pernah terlintas dalam hati manusia. Jadi surga itu kayak gimana? Yang kamu bayangkan, yang kamu lihat di televisi dan sebagainya, itu masih belum apa-apa. Lebih dari itu, terlintas pun gak pernah ada. Dihayalkan pun oleh manusia, gak pernah. Nah, jadi suatu kenikmatan yang tanpa batas. Nah, tapi untuk mendapatkannya gak mudah. Oleh karena dikatakan cukup seseorang itu dikatakan mempunyai kedudukan tinggi, suatu keberhasilan yang luar biasa. Kalau dia itu mendapatkan surga, berarti dia itu adalah seorang yang paling sempurna kenikmatan Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya Nabi Allah Ta'ala firman Al-Quran, faman zuhzihani nari wa udkhilal jannata faqad fas wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Jadi kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, siapa yang sudah diselamatkan daripada api neraka lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang sukses. Jadi kalau mau tanya siapa orang sukses? Orang sukses itu adalah yang selamat daripada dosa, selalu melaksanakan amal kebaikan, itu sukses. Ada sukses per hari, ada sukses per minggu, ada sukses per bulan, ada sukses per tahun, ada sukses yang seumur hidup. Semuanya kembali ke barometer asalnya. Apa itu? Yang melaksanakan taat dan menjauhi maksiat, nah itu sukses. Tapi kalau dia itu sukses, tapi dari sisi yang lainnya dia tetap melaksanakan kemaksiatan, menjauhi segala macam ketaatan, enggak sukses. Itu barometernya Allah SWT. Kenapa? Suksesnya semacam itu akan membawa kesuksesan yang lainnya, yang lebih wah. Tapi kalau sudah sukses di dunia, tapi dia sukses dalam barometer dan pandangan Allah Ta'ala, maka dia akan celaka. Pasti. Kecelakaan itu pasti. Nggak mungkin tidak. Gitu. Jadi semua keapesan itu didapatkan karena perbuatan maksiat. Dan semua kebahagiaan, keamanan, kesentosaan, kesejahteraan itu karena berkat nyata, taat. Nah, jadi kalau kamu jadi orang bahagia, pengen jadi bahagia semuanya? Apa pengen jadi sengsara? Atau kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sengsara? Pengennya kayak gimana? Bahagia terus? Taat terus? Kalau mau bahagia terus, taat terus. Kalau mau sengsara terus, maksiat terus. Kalau kadang-kadang bahagia, kadang-kadang taat, silahkan. Kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat. Jadi pilihan itu sudah pasti. Jadi suatu sistem yang berlaku di dunia. Kalau angin itu bertiup kencang, apakah dedaunan itu tidak akan bergoyang? Hah? Bergoyang atau tidak? Bergoyang. Kalau seseorang tidak makan dalam waktu yang lama, apakah dia tidak merasakan lapar? Merasakan kan? Nah, itu sebuah sistem yang berlaku di dunia. Sama seperti itu. Kamu jadi orang baik. Banyak taat. Jauh maksiat. Pasti kamu bahagia hidupnya. Pasti. Nggak mungkin nggak. Pasti. Karena itu ada sebuah jaminan daripada Allah Ta'ala. Gitu. Jazaul hasanah hasanatun ba'daha. Wa jazaul sayyi'ah sayyi'atun ba'daha. Nah, sayyi'ah itu adalah sebuah kesengsaraan, keapesan. Dan hasanah itu adalah kebahagiaan dan keberkahan. Gitu. Ya, tapi menjadi orang yang selalu bertaat itu sulit. Gitu. Paling enggak kalau sudah kamu enggak bisa mendudukkan, memposisikan diri kamu itu dalam keadaan selalu melaksanakan taat, paling tidak jangan sampai kita termasuk yang selalu maksiat atau berada dalam maksiat. Bisa enggak? Nah, kalau Allah berkehendak, mudah. Kalau Allah enggak berkehendak, sulit. Jadi semua enggak bisa kita katakan, bisa. Nah, insya Allah bisa. Tapi kalau kita enggak bisa, ana yakin bisa, enggak bisa. Karena apa? Berarti dia terlalu yakin. Dan berarti tidak ada khaufnya, rojaknya terlalu besar. Nah, itu salah. Jadi harusnya sesuatu yang selalu menyudutkan kita dan menunjang kita untuk takut kepada Allah Ta'ala itu ceritanya siapa? Iblis. Siapa yang sudah pernah beribadah dengan ibadahnya iblis di antara manusia? Enggak ada. Nabi Nuh berapa? 1050 tahun. Apalagi nabi-nabi yang lainnya enggak sampai segitu. Ini dia itu telah beribadah sama Allah selama 80 ribu tahun. Bahkan dikatakan tidak pernah ada tempat sejengkal di surga kecuali pernah disujuti oleh iblis. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Dikutuk oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian dia selama-lamanya dia akan mendapatkan rahmat Allah. Enggak di dunia, enggak di akhirat. Nah, jadi harusnya jangan pernah merasa kita itu yakin. Wala ya'man makrullah ilal qawmul khasirun. Jadi ini termasuk tipuan Allah. Allah kasih seseorang yang menghormat kita. Allah kasih seseorang yang mencaci maki kita. Allah kasih seseorang yang diberikan, yang engkau berikan nikmat kepadanya. Bagaimana kita itu menyikapi dia yang tidak bersyukur kepada kita. Itu semua itu ujian Allah. Tipuan Allah. Kenapa? Allah Ta'ala nipu. Iya, Allah menipu. Fem, kok bisa Allah menipu? Padahal Allah Ta'ala juga melarang orang menipu. Ya kan? Kalau seumpama Allah Ta'ala itu menipu orang lain yang bukan di dalam kekuasaannya, itu salah. Tapi Allah Ta'ala menipu di dalam kekuasaannya. Menzalimi dalam kekuasaannya. Itu bukan zalim tentunya. Fem, karena apa? Yang bikin surga siapa? Yang bikin neraka siapa? Yang menentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka siapa? Allah ya. Masa salah Allah Ta'ala kalau naruh? Ayo, masuk surga ini peraturannya. Kalau masuk neraka, ini peraturannya. Kalau ikut ini berarti masuk neraka. Kalau ikut ini masuk surga. Fem, masa ada yang mau komplain? Oh, nggak bisa dong. Jangan kayak begini, terlalu menyulitkan ini. Harus seperti ini. Dia siapa? Yang bikin surga siapa? Yang bikin apa? Bikin sembar siapa? Kan Allah. Terserah Allah. Itu punya apa emangnya? Gitu loh. Jadi kalau nanti mau masuk surga, ikut Allah. Nggak bisa ikut Obama, ikut yang lainnya itu nggak bisa. Nah, yang terjadi adalah terjemus ke dalam neraka. Pokoknya ini yang terjadi. Nggak ada kata lain. Yang sholat lima waktu, yang taat pada suami, yang jauh daripada kebatilan, pasti masuk surga. Yang enggak, pasti masuk neraka. Itu sudah pastikan Allah Ta'ala. Kenapa? Walaupun Allah Ta'ala itu rahmat, tapi Allah sudah kadung bersumpah. untuk menjadikan ada penghuni neraka, ada penghuni surga. Nah, jangan kalau kamu terlalu berharap, siapa tahu nanti ana bisa ketemu Rasulullah, dapat syafaatnya Rasulullah. Ya, kalau ketemu, kalau ketemu. Nah, itu kan terlalu berharap namanya. Nah, jadi sekarang ini adalah waktunya untuk berjuang. Waktunya untuk berkorban. Fahim, untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Fahim, ini waktunya. Jadi gak ada nebeng sama orang itu, gak ada. Ana mau nebeng sama antum, set ya. Ana juga mau nebeng sama orang tua ana, guru ana, kakek moyang ana, gak ada nebeng. Kalau ansab yang maizin, gak ada nasab pada hari itu. Nah, sekarang yang semacam ini kan kurang menakutkan orang. Kenapa? Karena dia itu dilupakan oleh setan. Dilupakan dengan hawa nafsunya, disupakan oleh godaan-godaannya. Dilupakan oleh oleh lingkungannya dan sebagainya. Sehingga dia tidak ada rasa takut semacam itu. Jadi, kalau sudah meninggal, semuanya terbuka. Malah kalau meninggal, kalau dia ahli surga, dilihatkan surganya. Sehingga dia tenang meninggalnya. Tapi kalau dia itu meninggal, dia termasuk penghuni neraka, dilihatkan nerakanya. Sehingga dia ketakutan. Nah, itu. Makanya kan kebanyakan orang meninggal itu dalam keadaan melotot. Kenapa kok melotot? Karena ikuti apa yang dilihatnya itu. Sehingga dia gak percaya. Harus seperti ini? Artinya seperti ini harus anak keluar sekarang? Jadi semua nafsu, semua manusia ketika rohnya itu akan dicabut, dia gak mau. Dia gak mau. Dan dia gak rela untuk keluar pada waktu itu. Gitu. Nah, kecuali ilah merahimah rabbuh. Kecuali yang Allah Ta'ala senangi. Gitu. Yang orang baik, dia itu tidak mau karena dia merasa kurang. Yang orang yang maksiat, dia tidak mau karena dia takut untuk bertemu dengan Allah Ta'ala yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Gitu. Jadi semua gak mau. Nah, oleh karenanya, nyawa itu ketika dimasukkan ke dalam diri manusia itu dipaksa. Paksa masuk. Nah, ketika masuk, dia keenakan, dia kenyamanan. Mah. Waktu dikeluarkan juga harus dipaksa keluar. Siap untuk menemuinya? Siap semuanya? Hah? Apakah ada sebuah ketentuan di dalam Al-Quran yang namanya nyawa itu akan datang setelah kawin sekian tahun, setelah merasakan nikmatnya dunia, gitu tak? Harus sakit dulu baru mati, kalau nggak sakit nggak boleh mati. Ada? Nah, nggak ada. Faidah aja ajaluhum falestakhiruna sa'atan wala takdimu. Nah, baru ini kan berapa hari lalu kita lihat ada di video kiriman postingan dari yang di-share oleh kawan-kawan. Nah, dia lagi sholat tarawih, lagi sholat tarawih, akhirnya jatuh blek, ke depan jatuhnya jadi tersukurnya itu keras banget tuh blek. Bukan ngantuk, mati, meninggal. Husnul khatimah. Husnul khatimah yang semacam ini. Ada lagi ustazah di Malaysia sebelum Ramadan itu. Dia sedang memberikan tausiah. Ketika selesai berdoa. Ketika berdoa, jatuh ke belakang, meninggal. Nah, jadi kan artinya apa? Ada familinya ustaz di Madura. Dia mau berangkat kerja, baru sisiran. Ketika sisiran, jatuh sisirnya, jatuh badannya, meninggal. Sudah waktunya habis, nggak ada lagi sudah, nggak bisa. Kata Nabi SAW, kalau seseorang itu sudah didatangi oleh Israel, dia akan mencari satu nafas di dunia semuanya nggak bakal dapat. Satu nafas untuk menambah satu nafas di dunia semua nggak bakal dapat. Memang dan setiap orang yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel pasti dia akan meminta. Galia Israel, akhir nih, berikan aku, akhir kena aku satu tahun, habis sudah tahun-tahunmu habis. Kalau begitu satu bulan, habis. Bulan-bulanmu sudah habis. Kalau begitu satu minggu, habis sudah minggumu. Kalau begitu satu hari, habis sudah hari-harimu. Kalau begitu satu jam, habis sudah jam-jammu. Kalau begitu satu menit, habis sudah menit-menit kamu. Kalau begitu satu detik juga ada. Nggak bilang apa? Pantas nggak kalau dia itu melotot? Melotot, kenapa aku harus sekarang? Gitu loh. Anda belum siap. Itu loh maksudnya. Persiapan itu, ini kata Nabi SAW, obat paling mujarab untuk menjauhkan diri kita daripada cinta siapa dunia itu? Suami, harta benda, semuanya itu sudah. Jadi gak patut cintai di dunia ini kecuali Allah dan Rasulnya saja, gak ada yang lainnya. Rugi kalau kita cinta pada manusia. Jadi cinta itu kepada Allah. Kalau cinta pada manusia, karena Allah, itu gak apa-apa. Cinta harta benda, karena Allah, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau cinta dunia, cinta suami, cinta istri, salah. Karena itu tidak dibenarkan. Jadi apa? Apakah benar cinta yang semacam itu? Cinta yang tidak berarti itu namanya. Kamu kan berharapkan, setiap hari kan berharap-berharap, andai kata ada yang mencintai saya. Nah gitu. Kan seperti itu. Salah itu. Andai kata kamu itu cintai Allah, alangkah bahagianya kamu. Harusnya seperti itu. Jadi sebuah angan-angan kamu. Bukan dicintai sama manusia. Bisa apa? Manusia itu bisa apa? Bikin kamu sengsara. Kamu berharap ya Allah kapan ya jodohku datang ya. Setelah jodoh datang, apa yang mau dilakukan? Kamu biasanya keluar bebas, enggak ada izin kecuali sama orang tua, kamu harus izin. Bangun tidur harus senyum, jangan cemberut. Paham? Pertama kali yang kamu pegang apa? Sisir. Jangan biarkan rambutmu berdiri-berdiri gitu. Paham? Ngomong harus diatur. Paham? Makan harus siapkan. Baju harus cucikan. Siap? Enggak capek kayak begitu. Nah, berarti apa? Kamu mengharapkan sesuatu yang menyulitkan, yang menyengsarakan. Nah, itulah ibadah gitu. Memang itu ibadah gitu. Senangnya apa? Senangnya cuma waktu tidur aja. Sian deh, kan itu kan terbalik namanya, kesenangan terbalik itu namanya. Itu yang kamu harapkan? Atau kamu mengharapkan cintanya Allah dan Rasul-Nya? Apa yang kamu harapkan? Cintanya Allah apa cintanya manusia? Oh, ya Allah, padahal dematnya lain. Kan ciri-cirinya perempuan itu ya? Cinta perempuan enggak? Ayo cinta Allah apa cinta manusia? Keinginan kita cinta Allah. Tapi sekarang belum. Belum. Oh, cinta Allah. Ini tempatnya hadratnya Allah Taala. Tempatnya rahmatnya Allah. Katanya cinta Allah. Kenapa ngantuk? Ayo. Kenapa lihat-lihat jam terus? Ah, gitu. Kalau cinta Allah Taala enggak bakal lihat seperti itu. Sama seperti Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah. Dia semalam suntuk enggak pernah tidur. Semalaman enggak pernah tidur. Ketika ditanya oleh pencintanya, kenapa kau enggak tidur pada malam hari? Bagaimana aku akan tidur? Bukankah setiap orang kekasih itu pasti dia akan menyendiri dengan kekasihnya? Lebih senang berduaan dengannya? Dan ya inilah saatnya. Dan di saat-saat hening, semua orang tidur, semua orang melupakan, aku akan dekat pada Allah SWT. Sehingga kau pada malam hari dia tak pernah tidur. Apa yang dilakukannya? Membaca Quran, sholat, sehingga di tempat dia itu dikuburkan, itu telah dibacakan hataman Quran di tempat itu sebanyak 6.000 hataman. 6.000 hataman. Nah, kamu sudah menghatamkan berapa di tempat kamu mau dikubur nanti? Ramadan aja berapa kali hatam sudah? Udah 11 hari nih. Berapa hatam? Nah, itu. Fahim, kok bisa ya? Kita itu mau baca Quran nanti malas. Fahim, sudah siap semangat-semangat mau baca Quran nanti luntur. Nah, itu loh setan. Itu setan yang akan musuhi kamu terus. Padahal kalau kamu banyak baca Quran, tambah banyak sebab-sebab dicintai Allah. Tapi sengaja, jangan kamu jangan dicintai. Biar aku cintai kamu aja, kata setan. Jadi makanya dicegah. Mau dicegah? Nah, terus gimana? Apa yang harus dilakukan? Paksakan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Paksakan. Fahim, anak ngantuk. Ambil kopi, bikin kopi. Biar gak ngantuk. Fahim, anak lemas. Gak boleh lemas. Minum vitamin. Tapi kalau semua anak lemas karena puasa, ayo batal ke puasanya. Jangan. Itu dari setan itu. Gitu. Nah, jadi kehidupan itu seperti itu. Kehidupan itu adalah bagaimana caranya supaya kita itu melawan. Wagala faslun al-balagatu fartul ihtisar idha agannal alil wafakadal iktidar wafakadal wakasadal iktidar idza wajaba tatwil wa husnul isabah fi ta'lifi wal fusul wa tahrirul fudul wa tasihul mabani wa tasihul ma'ali. Ini masih berkait dengan balaghah. Balaghah itu ilmu balaghah, ilmu tahsin kalam. Fartul ihtisar adalah meringkas seringkas-ringkasnya. Idza agnal alil, jika yang demikian itu bisa mencukupi orang yang sedang sakit. Artinya apa? Ketika seseorang berbicara dengan suatu ucapan, orang itu yang diajak berbicara itu pasti dia lebih senang kalau ucapan yang ditujukan kepadanya itu singkat, padat, simple, tapi memberikan arti gitu. Nah, misalnya apa? Kamu dari mana? Saya ini berangkatnya awalnya dari terminal Ponorogo, lalu naik bus kuning sampai ke Mojokerto. Dari Mojokerto naik bis lagi pindah. Sampai berarti saya ini berangkatnya dari Ponorogo, Pak Ustaz. Yang dengarkan itu loh, yang dengarkan itu muaknya minta ampun gitu loh. Paham? Itu berarti bukan balago semacam itu. Balago itu dari mana kamu datang? Saya dari Ponorogo. Jadi sedikit langsung langsung paham dia. Nah, tapi kok saya berangkatnya dari sini dia tanya-tanya. Berarti dari mana dong? Terus jadi membiarkan waktu itu masih bertanya, itu adalah sebuah ketidakfasihan. Itu maksudnya. Wa qasad al-iqtidar idza wajab at-tawil. Kalau seumpama harus panjang, lebar, maka dia itu berusaha untuk panjang tapi sudah berusaha disingkat. Dan dia mempunyai kemampuan untuk yang panjang itu bukan tidak ada arti, semua arti. Kalau tulisan itu ditulis, maka semua tulisan itu berarti, enggak ada yang sia-sia. Itu balago itu. Wa husnul isabah fi ta'lif wal fusul. Dan sangat tepat, husnul isabah sangat tepat. Fi ta'lif dalam menyusun kata-kata, wal fusul dan menyusun fasal-fasalnya. Wa tahril fudul dan berusaha untuk meniadakan segala hal yang tidak ada arti. Watasihul mabani, binak-binaknya itu tepat, artinya penggunaan kalimat per kalimat itu tepat sesuai dengan aturannya. Watasihul maani, dan setiap perkataan itu syarat dengan arti. Itu adalah balago yang sesungguhnya. Wagilil Abdul Hamid mal balago, gala ibanatun anid domir, wadalalatun bita'lili anil kasir. Suatu ungkapan yang ada di dalam hati dan suatu petunjuk dengan sebuah alasan dari alasan-alasan yang banyak, itu adalah balagh. Jadi kalau seumpama yang di dalam hati itu belum terungkap dengan kata-kata yang diucapkan, itu berarti bukan balagh namanya. Jadi balagh itu adalah sebuah ucapan yang indah, ucapan yang sangat menarik. Wa qila li ba'dihi mal balagha, qala hi an taqula fala tukhti wa tujiba fala tubti. Yang namanya balagha itu adalah hendaknya kamu berkata dengan kata yang benar dan kamu menjawab dengan cepat, tidak lambat. Itu adalah balagha. Qala Bashir bin Mu'tasim, al balagha an tafhamal 'ammah ma'anil khassah. Jadi balagha itu, kata-kata yang indah itu adalah yang sekiranya orang awam itu mengerti dengan maksud yang tersirat di dalamnya. Wa ijadatil makna, dan maknanya itu sangat bagus. Wa isabatil makna, dan sangat tepat. Wuduhul hujjah wa bulughul haja, jadi buktinya sangat jelas dan keinginannya sudah terrealisasikan. Min ghairi ada, tanpa mengulangi. Wala habsa, tanpa ada ditahan. Wala isti'anah man yattabi, dan tanpa meminta pertolongan orang lain untuk menguatkan bukti apa yang diingin ucapkan itu. Itulah kata-kata balagh. Jadi beliau memberikan faedah tentang balagh. Jadi sebaik-baik kata itu adalah khairu kalam maqalla wadalla. Sebaik-baik kata itu adalah sedikit tapi menunjukkan. Nah, jadi kalau ngomong itu jangan terlalu lebar, terlalu luas, karena apa, setiap kalimat itu pasti ada tuntutannya. Makanya berbicara dengan cepat dan tepat gitu. Semoga kita termasuk yang berbicara dengan kalam balagh, dan semoga kita termasuk yang bisa menata hidup kita. Paham? Dari nol ke nol lagi. Bukan dari nol bertambah, tidak. Dari nol ke nol. Jadi nol dari segi dia itu tidak merasa bahwasanya dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Paham? Bahwasanya dia itu telah mengusahakan sesuatu untuk dirinya, tapi semuanya dari Allah. Nol ke nol itu seperti itu maksudnya. Bukan dia selalu berada di dalam tingkatan yang paling rendah terus seperti itu, enggak, bukan seperti itu. Tapi dia selalu naik, meningkat, tapi dia merasa tidak meningkat. Dia merasa jauh daripada Allah Ta'ala. Itulah yang dibutuhkan kepada seorang Muslim. Semoga kita semacam itu, dan semoga kita termasuk yang selamat di dunia sampai dia di akhirat. Al-Hajin Yaqunadin Salih, wa'alaman al-Fatihah.